Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala syarih hafizahullahu ta'ala, al-mas'alatu thaniyah qawluhu wa la yaqtadil fawru ay indal itlaqi bikhilafin safiril an fahiya lil fawr wa safiri ra'sa syahri fahiya litarahi liwujudil qarinah. Wal fawru ma'nahu al mubadarah bil fi'li aqbul amri fi awali waqtil imkani, wa tarahi takhirul fi'li an awali waqtil imkani, wal qailuna bi annal amra litakrari yattafiquna ala annahu lil fawr li anna takrara la yatahaqqaqu bidunil mubadarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, amma ba'd. قول الجويني رحمه الله ولا يقتضي الفور. Kita sekarang insyaallah menuju ke permasalahan kedua dari masail al-amr, yang mana ini masalah khilafiyah di antara usuliyin. Hal al-amru yaqtadi al-fawr aw at-tarahi? Ya. Apakah al-amr itu berkonsekuensi al-faur, kesegeraan, ya, kesegeraan untuk dilakukan, diamalkan, atau at-tarahi? At-tarahi yaitu keluasan dalam mengamalkannya. Nah, di sini di masalah kedua ini, al-Juwayni rahimahullah, beliau mentahqiq ijtihad beliau bahwa saya al-amr la yaqtadi al-fawr. Artinya berarti apa? Al-amr walaupun di sini lafalnya la yaqtadi al-fawr, tetapi wallahu alam berarti sama dengan al-amru yaqtadi at-tarahi. Ya. Wala yaqtadi al-amr wala yaqtadi al-fawr. Ai 'inda al-itlaq. Itu secara mutlak. Safarlah kamu al-an, sekarang. Ada qarinah zahirah yang menunjukkan fauriyah, ya kan? Yaitu al-an. Ini mutlak atau muqayyad? Ini muqayyad. Al-amr al-muqayyad biqarinah zahirah az-zamaniyah, yaitu al-an. Ini adalah safir al-an, pergi sekarang. Berarti di sini perintah pergi. Sekarangnya ini adalah qarinah, indikasi agar perbuatan pergi dilakukan segera. Maka ini al-amr al-muqayyad. Jadi ada kaidah khilafiyah. Al-amrul mutlaq yaqtadi al-fawr. Ada juga kaidah al-amrul mutlaq yaqtadi at-tarahi. Ini dua hal ini bertentangan, tapi ulama masing-masing berbeda pendapat. Faham di sini kan? Kalau misalnya bilang, ya akhi, safir, ya akhi, kawan, ya saudaraku, safarlah, pergilah. Ini namanya al-amr al-mutlaq. Kenapa disebut al-amr al-mutlaq? Karena tidak diikat dengan sesuatu hal pun. Tidak diikat dengan sekarang harus sekarang, enggak. Ya, tidak diikat dengan qarinah zamaniyah, tidak. Tapi kalau orang bilang, ikhwan, safir ghadan. Safir ghadan. Artinya, safarlah kamu, perintah esok hari. Di sini apa? Amr mutlak atau muqayyad? Muqayyad. Muqayyad. Muqayyad dengan qarinah zamaniyah, ghadan. Berarti ini untuk tarahi atau untuk fawr? Tarahi. Dilonggarkan besok, enggak harus, enggak sekarang. Bahkan enggak boleh sekarang karena mintanya besok. Kalau Anda bilang safir bil ams. Ya, bisa enggak? Khata. Khata secara lugah. Safarlah kamu kemarin hari. Lah gimana? Namanya perintah itu kan berkaitan dengan mustakbal, ke depannya. Tapi ini kemarin hari enggak bisa. Kalau itu secara bahasa salah. Tapi kalau Anda bilang safir. Safir. Udah gitu aja. Safir. Safarlah kamu. Maka ini namanya al-amr al-mutlaq. Nah, di sinilah khilaf di antara ulama. Apakah ketika perintah ini adalah mutlaq, maka berarti dia berkonsekuensi kesegeraan untuk dilakukan, atau boleh antum menundanya selama masih pada waktu yang diizinkan untuk melakukannya? Begitu kan? Paham di sini, ikhwan? Bedanya amr mutlaq dengan amr muqayyad. Nah, kalau amr muqayyad, ya tentu dia nanti hukumnya sesuai dengan qaidnya, sesuai dengan apa, dikaitkannya dengan apa gitu. Kalau safir al-usbu' al-qadim, safarlah kamu pekan depan, maka jelas ini ya diikat dengan pekan depan. Antum jangan sekarang safarnya. Safir qadan, safarlah besok, berarti besok antum safar. Tarohi. Ya, amr muqayyad jelas dengan kaitannya. Tapi kalau safir tok, safir ya akhi, safir. Antum pun enggak nanya. Mata usafir. Kapan saya mau safar ya Ustaz? Kapan saya harus safar? Ustaznya diam, enggak mau ngomong. Al-muhim safir. Nah, ketika ada perintah ini, antum lebih condong ke kaidah mana? Gitu ya. Ada dua khilafiyah di antara ulama. Ada yang mengatakan kalau amr mutlak yaqtadi al-fawr. Perintah itu selama mutlak, maka berkonsekuensi kesegeraan untuk dilakukan. Artinya kalau anda bilang safir, maka antum ini safar sekarang, jangan nanti gitu loh. Karena namir perintahkan cepetan. Seperti orang tua antum bilang dulu, nih beli minyak tanah di warung Batak misalnya. Beli minyak tanah, kapan belinya? Langsung kan antum jalankan? Enggak, main game dulu, mandi dulu, dandan dulu, lama. Enggak, langsung. Ini kalau antum bermadhab al-amrul mutlak yaqtadi al-fawr, kesegeraan. Tapi kalau antum bermadhab al-amrul mutlak yaqtadi at-tarakhi, la yaqtadi al-fawr, maka antum nanti-nanti aja. Begitu, melakukannya. Seperti itu ya. Wasafir ra'sa syahr, safarlah di awal bulan. Fahiya litarakhi liwujudi qarinatin, maka ini tarakhi untuk tarakhi karena adanya qarinah. Kalau tadi lilfaur, ini litarakhi. Apa arti dari alfaur, apa dari at-tarakhi? Apa arti dari at-tarakhi? Arti dari alfaur maknahu والفور معناه المبادرة بالفعل عقب الأمر في أول وقت الإمكان. الفور artinya adalah المبادرة, bersegera untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan. عقب الأمر, tepat setelah diperintahkan, tepat setelah adanya perintah, tepat setelah turunnya order atau command. Di awal waktu yang dimungkinkan, di awal waktu yang dimungkinkan, di awal kesempatan dia melakukannya, dia langsung melakukannya. Itu al-fawr. Al-fawr. At-tarakhi berbeda dengan al-fawr. At-tarakhi ta'khirul fi'li 'an awal waktu limkan. At-tarakhi artinya adalah mengakhirkan perbuatan dari awal waktu yang memungkinkan untuk dilakukan. Jadi diakhirkan dia. Enggak langsung melakukan, tapi diakhirkan, ditunda dulu. Enggak apa-apa. Itu at-tarakhi. Wal qailun, nah perhatikan ini beda sedikit. Orang-orang yang berkata, para ulama yang memegang madhab bi annal amru litakrar, bahwasanya perintah itu untuk takrar, perintah untuk dilakukan berulang-ulang, yattafiquna ala annahu lilfawr. Mereka bersepakat bahwasanya perintah secara mutlak juga berkonsekuensi kesegeraan untuk dilakukan. Li'anna takrara la yatahaqqaqu bidunil mubadarah. Karena yang namanya pengulangan dalam perbuatan tidak bisa direalisir tanpa kesegeraan untuk dilakukan. Ini bagi ulama yang berpendapat al-amru yaqtadi at-takrar. Perintah melazimkan pengulangan hal yang diperintahkan. Maka yang berkata seperti ini bersepakat Untuk kaidah ini adalah al-amru yaqtadi lil fawr. Perintah berkonsekuensi untuk disegerakan untuk diperbuat. Karena enggak mungkin seseorang bisa melakukan hal yang diperintahkan berulang-ulang ketika di awal-awal dia tidak melakukannya. Maka harus dari awal. Ya, begitu. Thayyib, tafadhol. Wa mal qailuna bi annal amra laysa litakrar fakhtalafu fi dhalika ala qaulaini. Al-awwal annaha la taqadil fawr wa bihi qala aktsaru asy-Syafi'iyyah wa aktsaru al-Hanafiyyah wa huwa riwayatun anil Imam Ahmad balil amru limujarradit talabi fala yaqtadil fawra wala tarahi wa qad yaqtadi li annal gharada ijadul fi'li walau maratan wahidatan min ghairi ikhtisasin bizaman bizamanil awwali aw tsani bal fi ayyi zamanin wajada fihi ajza'a. Ya, kita situ dulu. Wa ammal qa'ilun bi annal amra laysa litakrar. Nah, sekarang misal kita memegang madhab bahwasanya perintah mujarrad atau perintah mutlak tidak mesti berkonsekuensi diulangnya hal yang diperintahkan. Taib, anggap kita bermadhab itu. Nah, sekarang ulama yang bermadhab al-amrul mutlak la yaqtadi at-takrar, mereka berikhtilaf, berselisih pendapat lagi dalam kaidah al-amr dan al-fawriyah dan tarahi. Fakhtalafu fi dhalika ala qawlain. Mereka berselisih pendapat menjadi dua kubu lagi, cabang. Dua pendapat. Ada yang berpendapat seperti al-Juwayni, yaitu annaha la taqtadi al-fawr. Ada yang berpendapat qaul tsani annaha taqtadi al-fawr. Ya. Al-awwal, pendapat pertama dari ulama yang mengatakan al-amru laysa litakrar annaha la taqtadi al-fawr. Perintah begitu saja tidak berkonsekuensi kesegeraan untuk dilakukan, enggak mesti. Ya, wa bihi qala aktsaru asy-Syafi'iyyah wa aktsaru al-Hanafiyyah. Mayoritas Syafi'iyah dan mayoritas madhab, ulama madhab Hanafi mengatakan atau mengamini kaidah ini. Al-amrul mutlaq la yaqtadi al-fawr. Ya, wa huwa riwayatun 'anil Imam Ahmad. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dari ucapan Imam Ahmad. Tapi bedanya ikhwas sekalian, perkataan al-amru ya la yaqtadi al-fawr itu enggak mesti berkonsekuensi al-amru yaqtadi at-tarahi. Paham enggak? Ketika antum mengatakan perintah mutlak tidak berkonsekuensi kesegeraan, itu bukan berarti antum mesti mengatakan berkonsekuensi penundaan, ngerti? Ana ulangi. Di sini mazhab yang pertama ini mengatakan apa? Al-amru al-mutlaq la yaqtadi al-fawr, ya kan? Sebagaimana Imam al-Juwayni, ya. Perintah secara mutlak tidak melazimkan al-fawr. Perkataan ini apakah berarti mengatakan mafhum mukhalafahnya adalah al-amru al-mutlaq yaqtadi at-tarahi? Apakah itu? Tidak, tidak mesti. Bisa iya tapi enggak mesti. Enggak mesti, tergantung orang ya, tergantung ulama-nya. Ya. Makanya kata beliau syarih balil amru limujarrad at-talab fala yaqtadi al-fawr wala at-tarahi. Melainkan al-amr, perintah tersebut ya, kalau misalnya mutlak dia telanjang dari qarinah, maka itu tujuan limujarrad at-talab, sekedar permintaan untuk melakukan. Maka kalau amar mutlak itu tidak kita singgung tentang faur atau tarahinya. Fala yaqtadi al-faur wala tarahi. Melainkan al-fauriyah dan at-tarahi itu baru kita pahami ketika ada qarinah. Ketika amar ini muqayyadah dengan qarinah. Paham ikhwan sampai sini? Ya. Begitu. Ini menurut mazhab yang ini ya, menurut mazhab yang pertama ini. Walaupun waqad yaqtadi, walaupun kadang-kadang ya bisa juga amr mutlak yaqtadi al-fawr, gitu ya. Paham enggak maksud dari mazhab ini, ikhwan? Mazhab ini mengatakan al-amru al-mutlaq la yaqtadi al-fawr itu hanya untuk menepis anggapan bahwasanya yang namanya perintah itu harus segera dilakukan semuanya sekarang. Gitu loh. Karena kalau itu kaidahnya bisa mempersulit orang, gitu loh. Melainkan ya, memang bisa suatu hal atau suatu perintah dilakukan segera, betul. Tapi kan enggak semuanya bisa kita mutlakkan begitu. Kadang-kadang bisa aja maksud orang memerintahkannya sekedar apa? Memerintahkan antum mau melakukannya sekarang atau nanti itu. Ya, enggak usah, enggak ada urusan. Yang penting sekarang lakukan yang perintah kapanpun itu. Nah, kalau antum butuh keterangan sekarang harus dilakukan atau nanti, itu silahkan tanya kepada yang memberikan perintah. Sekarang atau nanti, Ustaz? Gitu. Kapan, Ustaz? Nah, kan gitu. Ya. Tolong dong ini beliin anak kitab ini, ya. Oh iya, yeah, ini Taib, Ustaz, insyaallah. Ya, beliin anak kitab. Ini perintah. Mujarrad at-talab, ya kan? Dia enggak ada keterangan waktu kapan dan seterusnya. Mujarrad talab. Ini amr mutlak. Apakah antum harus sekarang segera? Ya enggak juga kan? Apakah harus ditunda nanti? Ya kita juga enggak tahu. Maka kalau antum mau memastikan kapan antum harus melakukan itu, tanya lagi ke ustadznya. Kapan ustadz afwan? Kapan ustadz kira-kira ustadz? Ustadznya bilang, ya, antum madhabnya apa akhi? Ya. Afwan, maksudnya madhab apa? Antum mikir madhab apa? Al-amru yaqtadi al-fawr atau tarakhi atau gimana? Atau layak tadil fawr? Wah, kalau ana lebih condong ke ulama yang mengatakan al-amru yaqtadi al-fawr, Ustaz. Karena supaya itu, supaya kita rajin, Ustaz. Ya khalas. Kalau emang madhab antum gitu, ya pahami. Amr dari ana sesuai dengan madhab antum. Ya, muridnya Masya Allah ya. Taib, Ustaz. Tapi ana enggak bisa menafsirkan suatu lafal dari lidah seseorang sementara lidah seseorang memiliki madhabnya sendiri. Madhab pusat sendiri gimana, Ustaz? Kalau ana madhab ana al-amru la yaqtadi al-fawr. Ya udah, Ustaz, kalau gitu ana menafsirkan ini sesuai dengan pemikiran Ustaz. Karena kita enggak boleh menafsirkan suatu kalimat seseorang dengan penafsiran versi kita yang bisa bertentangan dengan penafsiran pemilik kalam. Maka ana mengikuti Ustaz. Ana enggak bisa menafsirkan kalimat Ustaz dengan keinginan ana sendiri. Masyaallah. Punya murid kayak gini nih, ya, usuli, ya, murid ahli usul fikih, ya, Masya Allah, begitu, ya. Waqad yaqtadi, ya, kadang-kadang memang al-amr mutlak itu enggak sekedar mujarrad at-talab, melainkan memang diinginkan untuk fawriyah. Li'annal gharada ijadul fi'li walau maratan wahidah. Karena tujuan dari perintah adalah apa? Ijadul fi'l, yaitu melaksanakan perbuatan walau marratan wahidah, walaupun sekali saja. Tujuannya perintah adalah direalisasikan perbuatan yang diperintahkan walaupun sekali. Makanya ini layak tadi at-takrar, tetapi layak tadi al-fawri juga. Min ghairi ikhtisasin biz zamanil awal aw tsani, tanpa adalah pengkhususan zaman pertama atau tsani. Wa aqimus shalah, lakukanlah salat. Apakah harus segera di awal? Nah, ini ya, la yaqtadi al fawr bal fi ayyi zamanin wujida fihi ajza'a, melainkan di zaman manapun selama ditemukan kesempatan untuk itu, maka dia telah sah salatnya, tak salah sah perbuatannya. Ya, disuruh mengiqamah as-shalah liduluki syams ila ghasaqil lail, atau disuruh salat ketika tergelincir matahari ke arah barat. Ya, afdalnya memang di awal waktu. Tapi diperintahkan sholat zuhur. Taib. Ya, sekarang apakah antum harus melakukannya segera? Lihat mazhab antum di sini. Oh enggak, al-amr la yaqtadi al-fawr. Kalau dengan kayak ini berarti apa? La yaqtadi al-fawr. Berarti ketika antum melakukannya di kesempatan apapun, walaupun di akhir, sah atau tidak? Sah. Sah. Maksudnya sah di sini sah dan tidak berdosa, gitu kan? Sah dan tidak berdosa secara zat. Karena masih di waktu mungkinnya, di waktu kesempatan untuk dilakukan. Sholat zuhur misal sekarang jam 12 lewat 9, waktunya sampai jam 3 lewat 20-an misalnya, asar ya, sampai menjelang asar misalnya. Maka antum sholat di jam 3. Masih waktu zuhur, walaupun itu waktu yang paling akhir. Ya. Padahal antum telah diperintahkan sholat ya di apa? Sholat yaitu ketika matahari atau di waktu zuhur, maka antum di waktu zuhur, di awal waktu zuhur harusnya cepat sholat, tapi ternyata enggak. Maka antum sah dan tidak berdosa. Sholat tidak berdosa dalam perbuatan ini, sholat di akhir ini. Tapi kalau misalnya ternyata di kasus atau hal lain dari hal kasus tadi ini, hal lainnya itu tentang sholat berjamaah. Tentang sholat berjamaah. Antum memegang madhab yang mewajibkan sholat berjamaah. Okay. Nah, ada azan zuhur. Antum mau sholat antum diperintahkan untuk sholat berjamaah. Sekarang harus gak antum melakukan segera sholat berjamaah itu di awal waktu sholat? Dilihat dari qorinah, indikasi keadaannya. Ternyata keadaannya adalah sholat berjamaah hanya ada di awal waktu sholat. Maka di sini faur atau tarawih yang harus antum lakukan? Faur. Tapi faurnya ini bukan karena perintah mutlak itu, tapi karena qorinah yang memang ada di keadaan. Qorinah haliyah, yaitu keadaan enggak memungkinkan untuk ini. Untuk melaksanakan perintah sholat berjamaah. Kecuali hanya ada pada waktu fauriyah. Maka di awal waktu. Nah ini beda lagi kasusnya. Ketika antum ternyata di salat zuhur itu ada jemaah, antum kemudian megang madhab layak tadi al-faur. Ya. Maka antum sholat di jam 3 sendirian di rumah, enggak berjemaah. Antum tidak mendapatkan dosa untuk sholat zuhurnya, tapi antum mendapatkan dosa meninggalkan sholat berjemaahnya. Faham di sini, ikhwan? Ala kulli hal. Ya begitu aja ya. Kita lanjut aja. Wal qawlu tsani anaha taqtadil faur wa huwa qawlul malikiyah wa ba'du syafi'iyah wa ba'du al hanafiyah wa huwa zahirul madhhabi 'inda al hanabilah wa hadha huwa al qawlur rajihu insyaallah lima yali. Baik, sebelum ke dalil-dalilnya, ini al qawl tsani dari para ulama yang berkata al-amr laisa litakrar. Ya, perintah bukan untuk pengulangan, dan untuk faur dan tarakhi perintah melazimkan faur yaitu kesegeraan dalam beramal. Ini pendapat keumuman al-Malikiyah dan sebagian dari Syafi'iyah, cuman ini bukan mazhab yang masyhur, bukan mazhab yang resmi dari Syafi'iyah, melainkan aktsaru Syafi'iyah memegang mazhab la taqtadi al-faur. Makanya al-Juwayni di sini beliau lebih condong ke layak tadi al-faur. Ya, karena beliau ulama besar mazhab Syafi'i wa ba'dul hanafiyah. Tapi bukan mazhab resmi Hanafiyah. Jadi di sini al-amrul mutlaq yaqtadi al-faur. Itu mazhab resminya Malikiyah dan juga yang zahir dari mazhab Hanafiyah. Hanabilah. Ya, Malikiyah dan Hanabilah. Adapun Syafi'iyah dan Hanafiyah itu sebagian ulamanya saja. Ya. Dan ini adalah perkataan yang rajih dirajikan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan. Di sini ikhwan, antum pelajari dalam mensyarah suatu kitab. Ya. Mensyarah suatu matan, antum tidak diwajibkan untuk mengikuti 100% pemilik sahibul matan. Ini yang kadang sebagian talibul ilm itu ya salah dalam memiliki persepsi. Anak-anak seringkali diprotes terutama dalam fikih Syafi'i. Ya, terutama di YouTube itu. Diprotes. Gimana sih? Katanya ngajarin fikih Syafi'i tapi ternyata diselisihi di bagian ini, bagian itu. Gimana sih ikut mazhab Syafi'i tapi enggak pro dengan qunut subuh rutin. Ini gimana mazhab Syafi'i kok kayak gini gitu. Ini kesalahan bagi banyak orang. Ya. Dan juga kesalahan juga ini pemahaman seperti mindset seperti ini juga salah di kita juga kadang-kadang. Misalnya masalah transfer pahala, kirim pahala dengan Yasin Al-Fatihah, dengan Al-Quran, bacaan Al-Quran, kirim pahala dengan bacaan Al-Quran. Banyak ulama mazhab Syafi'i mengingkari itu. Malah Ibn Taymiyah dan banyak ulama mazhab Hanbali mengatakan sampai bacaan Al-Quran kepada mayit, pahalanya. Kemudian kalau kita mengingkari saudara-saudara kita yang mengirim pahala untuk mengirim bacaan untuk mayit dengan alasan gimana kalian mazhab Syafi'i tapi kok makanya enggak ikut ini sebenarnya trik yang dhaif. Kenapa? Dan bisa menjadi bumerang bagi kita. Iya. Karena untuk melazimi suatu mazhab, misal mazhab Syafi'i, ya tidak harus 100% semuanya di sini. Sekarang adalah yang penting adalah dalil. Ya. Dalil dan hujjah. Dalil dan hujjah argumentasinya. Urusan seseorang tidak 100% mengikuti mazhab itu, kalau memang dia punya hujjah, maka tidak ada masalah sama sekali. Lah, ya, enggak masalah. Itu dalam ranah ilmiah seperti itu. Ya. Dan kita sering kali diprotes ini kok ikut mazhab Syafi'i tapi enggak ikut gini gitu dan seterusnya. Ini lihat yang menjelaskan kitab Al-Waraqat saja. Itu beliau lebih merojihkan yang zahir dari mazhab Hanbali. Dan memang Syekh Abdullah Al-Fauzan lebih condong ke mazhab Hanbali. Yeah. Beliau punya kitab syarah terhadap matan mazhab Hanbali. Yeah, dan juga dalam Minhatul Alam beliau banyak memenangkan mazhab Hanbali. Apakah enggak boleh seperti itu? Boleh, enggak masalah. Ya, kemudian ada juga ada seorang ustaz di Jakarta ini di Jabodetabek. Fanatik dengan mazhab Syafi'i. Ya mana kemudian menyayangkan kok Bulughul Maram lebih banyak ulama mazhab Hanbali yang mensyarah. Ya, Bulughul Maram coba antum lihat Bulughul Maram. Apa yang dipelajari sekarang? Antum lihat Tawdihul Ahkam karya Syekh Abdullah Al-Bassam. Antum lihat Fathul Dzil Jalal wal Ikram karya Syekh Utsaimin. Dan kitab-kitab syarah-syarah Suruhat Bulughul Maram. Banyak dari ulama mazhab Hanbali. Kemudian ustaz ini menyayangkan ya, seharusnya ya, kalau kita mau mengambil dari perut ulama Syafi'iyah, maka buku penjelasnya harus dari Syafi'iyah. Soalnya masih orisinil Syafi'iyahnya itu. Ini orang yang menjadikan mazhab sebagai tujuan, bukan sebagai kendaraan. Khata ya, sikap seperti ini fanatisme khata. Melainkan seorang syarih, ustaz pengampu penjelas terhadap suatu kitab matan suatu mazhab misalnya, selama dia punya hujah dan punya dalil, maka justru yang lebih wajib baginya ikut dalil walaupun menyelisihi mazhab kitab yang dia pelajari. Ini justru ini kejujuran dalam sikap keilmuan, ini kejujuran sidq, jujur ketika dalil itu ada. Justru pengkhianatan terhadap keilmuan Islam adalah ketika dia menyelisihi dalil dan lebih bertaklid kepada mazhab padahal dalil menyelisihi dan jelas baginya dalil tersebut. Begitu. Ya, ini yang kadang-kadang disayangkan ya, sebagian dari orang, ya. Kita yang berusaha betul-betul semampu kita mengikuti dalil, kita yang kena getahnya jadinya. Jadi seolah-olah mazhab itu sudah menjadi dawawin dan qawanin yang fix tidak boleh diubah. Tahqiq dari Al-Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi, kemudian tahqiq kedua versi Ibnu Hajar Al-Haytami atau kemudian versi Ar-Romli dan Asy-Syarbini, itu enggak boleh diubah. Maka enggak boleh kita ngajari mazhab Syafi'i kalau ada beberapa poin yang menyelisih mazhab Syafi'i. Ya, ini khata. ya. Dan ana ingin membuktikan, dan juga rekan-rekan asatidzah ingin membuktikan bahwasanya asalnya beragama dengan dalil. Mazhab itu kendaraan, mazhab itu penting, tetapi bukan kepentingan pertama. Kepentingan pertama dalil. Platformnya mazhab, wadahnya mazhab, alhamdulillah, itu bagus. Ya, ini kesalahan sebagian orang. Maka ikhwan, ketika misalnya sebagian dari rekan-rekan alal awam ketika mereka mengamini adanya transfer pahala bacaan ke mayit, kita enggak bisa dengan hujah kita dengan lihat mazhab Syafi'i, antum ikut mazhab Syafi'i enggak sih, katanya ikut mazhab Syafi'i. Orang-orang awam itu enggak ikut mazhab Syafi'i, mereka itu ikut apa yang menjadi tradisi mereka dan kata ulama mereka. Enggak ikut mazhab Syafi'i itu sebagai kadang sebagai lip sync saja. Yang ikut mazhab Syafi'i ustaz-ustaznya yang lebih paham dalam mazhab Syafi'i. Iya, orang awamnya itu enggak tahu apa perkataan Imam Syafi'i coba. Apa perkataan Imam Nawawi? Enggak tahu mereka. Makanya betul kata sebagian ulama, al-awam, orang awam tidak bermadhab. Yang bermadhab adalah yang faham dengan madhab tersebut. Iya. Maka argumentasi kita menyalahkan mereka dengan mengatakan antum katanya Syafi'i, kok enggak ikut ini? Pertama, orang ini belum tentu Syafi'i. Orang ini awam bisa juga. Kedua, kalaupun dia Syafi'i, dia punya hak untuk ya mengambil madhab Hanbali dalam masalah ini mungkin. Tapi yang paling penting adalah kejujuran. Kalau memang ternyata lemah, itu enggak boleh ikut madhab yang dianut. Begitu ya, khani. Ya. Tafadhal, tafadhal. Al-awwal ayatun min kitabillahi ta'ala fihal amru bil mubadarati ila imtithali awamirillahi ta'ala wa sanai 'ala man fa'ala dhalika. Wa qawlihi ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ardu 'iddat lil muttaqin. Wa qawluhu ta'ala fastabiqul khairat wa qawluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat. Ya, baik. Dalilnya adalah ayat-ayat dalam kitab Allah Ta'ala, di dalamnya adalah al-amr, ada al-amr bil mubadarah, yaitu perintah untuk bersegera ilam tithali awamirillah, untuk berimtithal. Imtithal ini tidak sekadar melakukan, tapi imtithal ini melakukan contohan dengan, atau dengan adanya niatan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi imtithal itu lebih bernilai dibandingkan sekadar fi'il. Fi'il mujarrad itu fi'il mujarrad. Dia tidak berkaitan dengan niatan atau apakah. Tapi ketika disebut imtithal awamirillah, maka di sini ada nilai ketaatan di sini. Ada nilai ketaatan. Makanya beliau menggunakan lafal imtithal awamirillah wa tsana'i 'ala man fa'ala dzalik. Pujian terhadap yang melakukan itu. Kata Allah Ta'ala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Ya, bersegeralah kalian menuju ke pengampunan dari Rabb kalian dan menuju jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin fastabiqul khairat innahum kanu yusari'una fil khairat. Lihat di sini, innahum kanu yusari'una fil khairat, ini thana, pujian terhadap orang-orang yang bersegera menuju ke kebaikan. Ya, sekarang diperintahkan orang-orang tubu ilallahi taubatan nasuha, perintah faur atau tarakhi kira-kira? Faur. Maka hujah ini juga kuat sebenarnya. Secara praktik hujahnya kuat. Tubu ilallah, mutlak amarnya. Apakah ini faur? Tarohi, orang akan berlonggaran nanti. Ah, nanti aja taubatnya. Nah, ini kan enggak benar. Ya, taib, dilanjutkan. Athami ma ja'a fi qissatil Hudaybiyah wa fiha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi qumu fanharu tsummahliku qala fa wallah maqama minhum rajulun hatta qala dzalika thalatha marrat falamma lam yakum minhum ahadun dakhala ala ummi salamah wa dzakara laha malakiya minan nas al hadis wa wajhud dalalah annahu law lam yakunil amru lil fauri ma dakhala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ummi salamah mughdiban wa laqala laha ala taroina ilan nasi inni amurhum bil amri fala yaf'alunahu kama fi riwayati Ibni Ishaq. Baik. Dalam sebuah kisah Hudaybiyah, ini yang dalil kedua untuk mazhab kedua, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, qumu fanharu tsummahliku, kalian bangkit, saya bangkit, kemudian fanharu, berkorbanlah dan kemudian cukurlah. Tapi tak seorang pun, demi Allah, tak seorang pun di antara mereka yang bangkit sampai Rasulullah mengucapkan 3 kali itu kayak gitu. Falamma lam yakum minhum ahadun dakhala ala Ummi Salamah. Ketika enggak ada yang mau lakukan itu, maka masuklah Rasulullah SAW bertemu dengan Ummu Salamah dan menyebutkan apa yang dia temui dari orang-orang. Wajah dilalah, yaitu sisi pendalilan dari hadis ini adalah untuk menguatkan mazhab yang kedua bahwasanya amr berkonsekuensi kesegeraan perbuatan. Annahu law lam yakunil amru lil fawri, sekiranya perintah itu bukan untuk disegerakan dilakukan, ma dakhala Rasul ala Ummi Salamah mughdiba atau mughdaba, tidaklah Rasul kemudian bertemu dengan Ummu Salamah dalam keadaan marah. Kalau amr itu tidak harus dilakukan segera, maka untuk apa Rasul marah? Sementara para sahabatnya diperintahkan enggak mau sekarang, nanti aja mungkin bagi mereka. Tapi Rasulullah marah. Dan kemudian Rasulullah berkata, "Ala taraina min ilan nas?" Coba kamu wahai Ummu Salamah lihat tuh orang-orang. "Inni amuruhum bil amri fala yaf'aluna." Aku perintahkan mereka satu perintah tapi mereka enggak mau melakukan. Jadi Rasulullah menafikan melakukan itu. Kenapa? Karena belum dilakukan dan Rasulullah marah. Menunjukkan bahwasanya maksud dari Rasulullah dari perintah mutlaq qumu fanharu tsumma ihliqu ini al-amr yaqtadi al-fawr. Segera ya lakukan. Kan saya suruh. Kita pun kalau nyuruh anak kita, tolong dong ambil ini, ambil itu, terus anak kita enggak mau lakuin, nanti aja. Kita kan emosi juga jadinya. Ya, ternyata anak itu diajarin ustadznya, "Pak, al-amru la yaqtadi al-fawr." Ya, enggak mau, bapaknya marah, enggak bisa. Beda mazhab kita. Gitu kan? Baik, 3. Ya, lanjut, Pak. Atsalis annal mubarata mubadarata bil fi'li ahwatu wa abra'u lidhimmah wa dallu ala ta'ah wa takhiru lahu afatun wa yaktabi tarakumal wajibati hatta ya'juzul insanu anha. Baik. Atsalis, dalil atsalis di sini, walaupun bukan dalil nas atau wahyu, tapi dia dalil apa? Dalil akli mungkin. Bahwasanya al-mubadarah bil fi'il, bersegera melakukan perbuatan, ahwat wa abra' lidhimmah, lebih terjaga dan lebih membebaskan untuk tanggungan. Iya, lebih terjaga betul dan lebih membebaskan diri dari tanggungan, lebih cepat membebaskan diri daripada ditunda-tunda. Penundaan itu menyebabkan apa? Tanggungan yang masih ada di bebannya. Wa adallu 'ala ta'ah, dan lebih menunjukkan akan sikap taat. Wa ta'khira lahu afatun. Dan sementara at-ta'khir, mengakhirkan, at-tarakhi, mengakhirkan perbuatan diperintah, itu ada kecacatan. Wa yaqtadi tarakumul wajibat, dan bisa berkonsekuensi akumulasi kewajiban-kewajiban. Hatta ya'jazal insanu anha, sampai manusia itu akhirnya kelabakan. Enggak bisa melakukan semuanya. Karena apa? Banyak hal yang ditunda, yaitu konsekuensi dari takhir, takhirul fi'il ya, itu mengakhirkan perbuatan yang diperintahkan. Baik, Rabi wa kama anna syar'a dalala ala iqtida'il amri lil fawri kadzalika lughah fa inna sayyida law amara 'abdahu bi amrin falam yamtathil fa'aqabahu fa'tadharul abdu bi anal amru ala tarahi lam yakun udhruhu maqbulan wa qad dhaharat thamaratul khilafi fi iddati masaila wa minha ta'khirul haji ma istita'ah wa ta'khiru dab'i zakati an ra'sil hawli wa ta'khiru qada'il fawaiti wa ghairi dhalik. Yang keempat, dalil secara lughah dan juga tradisi, fa inna sayyida law amara 'abdahu bi amrin, kalau seorang tuan, seorang majikan memerintahkan budaknya, atau seorang majikan atau bos memerintahkan anak buahnya dengan suatu perintah, falam yamtathil, tetapi ternyata budaknya ini, anak buahnya ini tidak melakukannya, ya, fa'aqabahu, ya pasti bakal apa, dihukum oleh sayyid tersebut. Pas mau dihukum, fa'tadharul 'abdu, hambanya kemudian tadi memberi minta uzur. Ya, afwan bos, al-amru 'ala tarahi, ya. Perintah itu ana, perintah itu menunjukkan at-tarahi, la yaqtadi al-fawr, ya. Maka enggak bakal diberi uzur sama bosnya. Yang bos siapa sekarang, kata dia. Saya majikan kamu, enggak usah debat kamu. Ya, belajar sama siapa kamu? Ya gitu kan. Itu Tariqul Huda, bos. Besok-besok jangan belajar di sana. Iya, belajar dengan Ustaz Subhat saja, ya. Insyaallah enak, ya. Taib. Orang banyak mengira bahwasanya khilafiyat dalam masalah usuliyah, dalam masalah usul fikih maksudnya, atau dalam masalah fikih, itu konsekuensinya enggak ada, melainkan sekadar khilafiyat. Memang ada khilafiyah yang enggak memiliki rentetan konsekuensi berikutnya, tetapi ini di antara khilaf yang bisa berkonsekuensi hukum-hukum lainnya. Samarahnya banyak. Waqad dhahara thamatul khilaf fi iddati masail. Telah muncul efek dari khilaf, buah dari khilaf ini dalam beragam masalah. Contoh, ta'khirul haji ma'al istita'ah. Apakah dosa atau tidak? Mengakhirkan haji padahal mampu, dosa atau tidak? Nah ini. Khilaf jadinya. Kenapa? Berawal dari khilaf usul. Ulama yang mengatakan al-amru yaqtadi al-fawr, maka diwajibkan apa? Harus segera ketika memang sudah punya kemampuan. Bahkan sebenarnya lafalnya dalam hadis man istata'a ilaikum ilaihi sabila, maka ini yaqtadi al-fawr ketika istita'ah, ya, illatnya itu sudah ada. Maka dia segera lakukan itu. Kalau tidak, maka dia sedang membawa beban dan bisa itu berdosa baginya. Tapi bagi yang mengatakan al-amru la ila yaqtadi al-fawr, maka orang seperti ini dia tidak berdosa. Karena masih ada umur panjang. Tapi kalau mati gimana? Ya kan? Repot. Wa ta'khiru daf'i zakati 'an ra'sil haul, dan mengakhirkan membayar zakat seketika sudah mencapai nisab dan butiknya sudah mencapai satu haul. Mencapai satu haul. Misalnya dia sudah hitung dari jatuh nisab kapan, tanggal 1 Ramadan misalnya. 1 Ramadan 1440, dia harus membayar zakat. Dan boleh diawalkan sebelumnya sedikit, boleh. Tapi kalau diakhirkan begitu, bagi madhab yang mengatakan yaqtadi al-fawr, dia mendapat dosa. Ya, bagi yang tidak yaqtadi al-fawr, dia tidak mendapat dosa selama dia berluang nanti untuk membayarnya. Wa ta'khiru qada'il fawa'id, dan mengakhirkan qada' salat-salat atau hal-hal yang telah dia luput darinya. Wa ghairi dzalik, dan selainnya. Ya. Cukup insyaallah sampai sini. Ya, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.